cintaku. Lalu harus bagaimana meyakinkan hatimu bahwa diriku milikmu seorang. Percayalah kasih untukmu, karenamu ku berjanji samanya sehidup dan semati. Terjadi, percayalah kasih, tiada yang lain harapanku, tiada yang lain oh cintaku, hanyalah dirimu. Ah, sudah hapuslah resahmu. Dan jangan ada lagi prasangka yang bukan-bukan padaku. Bukalah mata hatimu, biar kau lihat sendiri. Bukankah setiap langkahku untukmu? Yeah.